dari kitab Zadul Ma'ad di Hadi Khairil Ibad lil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Di pembahasan tentang fawaid dan fikr yang ada, yang diambil faedahnya dari Fathu Makkah sampai pada fasal, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fiha jawazu bal istihbab kathratul muslimina, bab jawazu kathratil muslimina wa quwwatihim wa syaukatihim wa hay'atihim li rusulil adui idza ja'u ila al-imam kama yaf'alu mulukul islam. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل، وهو ما تضايق منه حتى أُرِدَتْ عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله وعرضت عليه خاصية خاشقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في السلاح لا يرى منهم إلا العدق ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى. Kata beliau, jawazu bal istihbab, bolehnya bahkan dianjurkan memperbanyak kaum muslimin, memperkuat mereka, wa syauka, syauka ini kekuatan, wa hayatihim dan bentuknya atau kaifiyahnya, penampakannya, lirusulil adu, ke utusan para musuh. Ketika utusan musuh itu datang, maka hendaknya kaum muslimin menampakkan diri bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Barakallahu fikum. Untuk memperciut nyali musuh. Karena duta atau utusan musuh ini akan mengkhabarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dapati dari kaum muslimin, penampakan zahir, dia akan kabarkan kepada pihaknya, pihak musuh. Barakallahu fikum. Jika mereka gentar, ciut nyali. Ketika duta atau utusan orang-orang kafir itu datang ke penguasa kaum muslimin, kama yaf'alu mulukul Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para raja-raja Islam. Kama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'iqadin niran. Ini diambil dari keadaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyalakan api di malam yang besoknya pasukan Islam akan menyerang kota Makkah. Malamnya itu dinyalakan api sebanyak mungkin. Di malam yang keesokan paginya kaum muslimin akan menyerang kota Makkah. Bukan cuma itu. Amar al-Abbas ayah bisa Abu Sufyan. Ya sebelumnya barakallahu fikum. Ketika orang-orang melihat dari kejauhan begitu banyak api, begitu banyak obor yang dinyalakan, mereka akan ketakutan. Ada ru'ab, ada rasa takut dalam hati mereka ketika melihat begitu banyaknya pasukan ini. Karena mereka melihat api yang begitu banyak. Subhanallah. Dan ketika mereka melihat api begitu banyak, mereka tidak pernah menyangka bahwa pasukan itu adalah pasukan Rasulullah, pasukan kaum muslimin. Untuk apa itu? Untuk membuat ciut nyali musuh. Barakallahu fikum. Wa amar al-Abbas ayyuhbisa Aba Sufyan. Dan Rasulullah merintahkan Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan di sisi gunung yang merupakan tempat lewatnya pasukan kaum muslimin. Wa huwa ma tadayaqa minhu. Yani khatm ini adalah daerah atau jalur yang sempit yang pasukan mesti lewat situ. Dan akan dilihat dari dekat oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik. Barakallahu bik. Wa huwa ma tadayaqa minhu hatta uridat alaihi asakirul Islam. Sampai dinampakkan. Jadi setiap ada kelompok lewat, siapa mereka ini wahai Al-Abbas? Maka disampaikanlah, ini pasukan fulan, ini pasukan kabilah fulan, ini pasukan kabilah fulan. Disebut satu demi satu. Baik. Sehingga Abu Sufyan tercengang dengan kondisi. Baik. Yang dalam hatinya tentunya tidak akan mungkin dilawan. Tidak akan mungkin bisa dihadapi pasukan sebanyak ini. Dalam keadaan orang-orang Quraisy tidak memiliki persiapan sebelumnya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kedatangan mereka ini tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Kedatangan Rasulullah dan pasukannya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy kecuali setelah sampai di tempat. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mereka bersiap-siap. Ya, ini orang-orang Quraisy. Barakallahu fik. Dinampakkan wa isabatu tauhid, kelompok tauhid, wa jundullah, barakallahu fikum, mereka adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uridat alaihi khasiyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lain mungkin. Ya, ini orang-orang khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fi silahi la yura minhum illa al-adaq, dan mereka dengan persenjataan lengkap tidak nampak dari mereka kecuali adalah ketegasan. Barakallahu fiik. Kecuali memang kondisi siap siaga memang. Baik. Siap tempur. Tsumma arsalahu fa akhbara Quraisyan bima ra'a. Setelah terjadi ini semuanya, barulah dibiarkan Abu Sufyan untuk pergi dan mengkhabarkan kepada orang-orang Quraisy apa yang dilihat oleh Abu Sufyan dari pasukan kaum muslimin. Dan Abu Sufyan sebelumnya sudah diberitahu siapa yang bakal masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Maka siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing dan dia menutup pintunya, maka dia aman. Baik. Sehingga tidak banyak pertumpahan darah. Walaupun ada sedikit sekali kejadian, tetap ada di antara mereka yang barakallahu fikum melakukan perlawanan. Barakallahu fikum. Intinya, tetap Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah dalam kondisi menaklukkan. Barakallahu fikum. Unwah atau anwah. Ini dengan peperangan, bukan sulh. Masya Allah. Baik. Faslun. Qala rahimahullahu ta'ala wa fiha jawazu dukhuli makkata lil qitalil mubah bighairi ihram. Kama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Bolehnya masuk ke kota Makkah untuk berperang yang boleh. Ya tentunya hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu diharamkan sudah sebagaimana sebelumnya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kota Makkah dari sejak diciptakannya langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk rasulnya sesaat di siang hari. Setelah itu kembali keharamannya sampai hari kiamat. Barakallahu fiik. Jawazu dukhuli Makkah lil qital al mubah bighairi ihram, tanpa ihram. Barakallahu fiik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk beserta pasukannya ke kota Makkah dalam keadaan tidak berihram. Jika ada kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, sebagaimana maksudnya Rasulullah dan kaum muslimin ke dalam kota Makkah tidak dalam kondisi ihram. Wa hadza la khilaf fihi. Dan ini tidak ada perselisihan padanya. Ini adalah kesepakatan para ulama. Wa la khilaf annahu la yadkhuluha man arada al hajj wal umrah illa bi ihram. Dan juga tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa siapapun yang hendak masuk dalam kota Makkah, barakallahu fikum, la yadkhuluha man arada al hajj wal umrah illa bi ihram. Ketika dia hendak melakukan haji atau umrah, maka tidak boleh masuk Mekah kecuali dalam kondisi telah berihram sebelumnya. Waktu lipa fi ma siwa dhalika idza lam yakun ad-dukhul li hajatin mutakarrarah. Dan berselisih para ulama selain dari itu ketika yang masuk itu bukan kebutuhan yang berulang-ulang. Ini orang yang keluar masuk. Barakallahu fikum. Baik, kal hasyash wal hattab, seperti para pencari rumput dan pencari kayu yang senantiasa keluar masuk kota Makkah, masuk keluar karena pekerjaannya tiap hari mungkin. Barakallahu fikum. Ala salasati aqwal, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Yang pertama, la yajuzu dukhuluha illa bi ihram. Tidak boleh masuk kota Makkah kecuali dengan ihram. Wa hadza madhhab Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Yani orang yang masuk kota Makkah, barakallahu fikum, bukan untuk haji dan bukan untuk ihram, dan juga tidak setiap saat keluar masuk. Barakallahu fikum. Ini tujuannya untuk misalnya dagang, tujuannya untuk ziarah kerabat, tujuannya untuk apalah? Barakallahu fikum. Tidak setiap saat dia masuk, dan dia masuk pun bukan untuk haji dan umrah. Barakallahu fikum. Pendapat pertama, la yajuzu dukhuluha illa bi ihram. Tidak boleh masuk kecuali dengan ihram. Wa hadza madhhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Ahmad fi zahiri madhhab. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan pendapat Imam Ahmad fi zahiri madhhabi, sesuai dengan yang zahir dari madhhab beliau. Wa Syafi'i fi ahri qawlaihi, dan pendapat Imam Syafi'i di salah satu pendapat beliau. Jadi yang pertama, tidak boleh masuk kecuali ihram. Yang kedua, annahu kal hasyasi wal hattabi fa yadkhuluha bighairi ihram. Pendapat yang kedua, orang yang masuk ke kota Makkah bukan untuk haji dan bukan untuk umrah, dan bukan juga sama seperti tukang rumput dan tukang kayu, tukang mencari kayu dan mencari rumput yang keluar masuk setiap hari berulang-ulang. Hukum mereka ini sama seperti pencari rumput dan pencari kayu. Boleh masuk tanpa memakai ihram. Wa hadzal qaulul akhir li Syafi'i. Pendapat ini pendapat yang kedua dari pendapat Imam Syafi'i wa riwayah an Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Yang ketiga, annahu idza kana dakhilul mawaqit, mawaqit jaza dukhuluhu bighairi ihram. Barakallahu fik. Annahu in kana dakhilal mawaqit jaza dukhuluhu bighairi ihram. Kalau dia, barakallahu fik, dakhil al-miqat, ini kan kota Makkah di sini, amr lebih, miqat jauh. Kalau tempatnya dia setelah miqat, antara miqat dengan apa, dengan Makkah tempatnya di situ, kemudian mau masuk Makkah, paham barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kan miqat, miqat itulah tempat orang melakukan apa? Ihram. Jauh antara miqat itu dengan Makkah. Barakallahu fikum. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan semuanya, semua miqat, beliau makanya mengatakan hunna lahunna liman ata alaihinna tayyib wa liman ata alaihinna liman arada hajja ila umrah. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hunna lahunna, ini miqat-miqat ini untuk penduduk yang ada di sekitar situ dan orang-orang yang melewati miqat itu yang hendak melakukan haji dan umrah. Kabar lebih. Ini batasan untuk orang melakukan ihram. Tapi kalau rumahnya dia, tempatnya dia setelah miqat itu dan sebelum Makkah, ini ceritanya seperti itu. In kana dakhilal mawaqit jaza dukhulu bighair ihram. Maka boleh dia masuk Makkah tanpa ihram. In kana kharijal mawaqit, bisa tergambar di barakallahu fik. Jadi kan Makkah di sini contohnya. Miqat di luar sini. Kalau rumahnya di antara miqat dengan Makkah dan dia pengen masuk Makkah, tidak mengapa dia keluar masuk tanpa ihram. Tapi kalau rumahnya di luar miqat, maka tidak boleh dia masuk kecuali dengan ihram. Wa in kana kharijal mawaqit lam yadkhul illa bi ihram. Wa hadha madhhabi madhhabu Abi Hanifah wa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'lumun fi al-Mujahid. Taib wa muridun nusuk wa ma man adahuma fala wajiba illa ma aujabahu Allah wa rasuluhu au jama'at alaihi al-ummah au ajma'at alaihi al-ummah. Wa hadha madhhabu Abi Hanifah, ini pendapatnya Abu Hanifah, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'lum fil Mujahid. Barakallahu fikum. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'lum tentang para mujahidin ini, wa muridun nusuk, barakallahu fikum, dan orang-orang yang pengen melakukan manasik. Wa ma man adahuma fala wajiba illa ma ujabahullahu wa rasuluh. Maka selain dari kedua ini, mujahidin dan muridun nusuk, barakallahu fikum, fala wajiba illa ma ujabahullahu wa rasuluh, maka tidak ada kewajiban mereka kecuali apa yang Allah wajibkan dan Rasulnya wajib. Au ajmat alaihi al-ummah, atau apa yang telah disepakati oleh umat ini. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Faslun wa fiha al-bayanu as-sharih bi anna Makkah futihat 'anwah. Pasal wa fiha al-bayanu as-sharih, dalam kisah penaklukan kota Makkah ini ada keterangan yang sangat jelas di antara kata futihat anwah, bahwa Makkah itu ditaklukkan dengan peperangan, bukan sulh. Kama dhahaba ilaihi jumhur ahli al-ilm, sebagaimana ini pendapat jumhur para ulama. Wala yu'rafu fi dhalika khilaf, dan tidak diketahui dalam masalah ini perselisihan di antara para ulama. Illa adi Syafi'i wa Ahmad fi ahdi qawlaih. Kecuali pendapat al-imam Syafi'i dan al-imam Ahmad di salah satu pendapat keduanya. Wasiyakul kisah awdahu syahidin liman ta'ammalahu liqaul jumhur. Dan siyakul kisah dan rentetan kisah ini, barakallahu fikum, lebih jelas sebagai saksi bagi siapa yang mau memperhatikannya, mendalaminya. Sesuai dengan pendapat jumhur ulama, bahwa memang kota Makkah ditaklukkan dengan peperangan. Walamma istahjana Abu Hamid Al-Ghazali al-qawla bi annaha futihat tali wa sulhan, aka qawla syafi annaha futihat anwah i wasitihi wa qala hadha madhabuhu. Tengok untuk memastikan, barakallahu fiik. hajat. Baik. Walamma stahjana, ketika Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengkritik pendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan sulh. Baik. Yani Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa Makkah tetap ditaklukkan dengan peperangan Anwa. Al-Imam Al-Ghazali menghikayatkan, membawakan ucapan Al-Imam Syafi'i An-Nahafutihat Anwah bahwa Barakallahu Fikum Makkah ditaklukkan dengan peperangan dalam kitabnya Wasiyah. Wa qala hadha madhabuhu, dan beliau mengatakan illa madhab Al-Imam Syafi'i. Qala ashabus sulh, berkata kelompok yang mengatakan bahwa Makkah ditaklukkan dengan sulh bukan dengan peperangan. Mereka memiliki alasan juga. Kata mereka, ashabus sulh, yani orang yang menganggap bahwa Makkah ditaklukkan dengan sulh, dengan perdamaian. Alasan mereka, lau mutihat anwah, laka samaha Rasulullah SAW bainal ghanimina kama qasama Khaybar. Seandainya Makkah itu ditaklukkan dengan peperangan, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi tanah kota Makkah itu sebagaimana Rasulullah membagi-bagi tanah Khaybar untuk para prajurit, untuk para askar yang ikut dalam peperangan itu. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi tanah yang ditaklukkan untuk kaum muslimin yang hadir dalam peperangan. Wa kama qasama sa'iral ghanaim minal mangkulat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi ghanimah-ghanimah al-mangkulat, yang bisa dipindah-pindahkan, barang-barang yang bisa diangkat dipindah-pindahkan. Fakana yuhammisuha wa yaqsimuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seperlimanya, selebihnya dibagi-bagi untuk para pasukan perang. Yaqsimuha. Qalu walamma tak mana Abu Sufyan li ahli Makkah lama aslam. Baik. Fa ammanahu kama hadha aqdu sulhi ma'ahu. Qalu walau putihat anwah lama lakal ghanimuna ruba'i riba'uha waduraha. Baik. Riba'aha waduraha wa kanu ahakka biha min ahliha. Alasan mereka, walau ista'mana Abu Sufyan di ahli Makkah lama aslama fa'ammanahu, walamma ista'mana, dan ketika Abu Sufyan meminta keamanan untuk ahli Makkah ketika Abu Sufyan masuk Islam, fa'ammanahu, ini alasan mereka ketika Abu Sufyan meminta agar supaya mereka diberi keamanan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Maka masuk rumahnya sendiri maka dia aman. Ketika Abu Sufyan masuk Islam, berarti kejadian tadi ketika Abu Sufyan barakallahu fikum berada di jalan sempit itu, berarti beliau sudah masuk Islam. Fa'ammanahum kana hadha aqdu sulh ma'ahu, maka ini menunjukkan bahwa ini akad sulh, akad perdamaian antara Abu Sufyan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka beralasan ulang, walau putihat anwah lama lakal ghanimuna liba'aha wa duraha. Seandainya kota Makkah ditaklukkan dengan peperangan, maka kaum muslimin, para prajurit yang hadir pada saat itu akan memiliki ghanimah berupa tanah dan barakallahu fikum rumah-rumah orang-orang Quraisy pada saat itu. Wa kanu ahqqa biha wa ahliha, dan mereka tentunya lebih pantas memilikinya ketimbang pemiliknya sendiri. Jadi yang pada saat itu masih musyrik. Wa jaza ikhrajuhum, dan boleh bagi Rasulullah untuk mengusir keluar semuanya mereka dari kota Makkah. Adanya di ditaklukkan dengan peperangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiik. Wahdiyah ini tadi akhrajuhum wa aqarrahum ala bai'ur wa syira'iha wa ijaratiha wa suknaha wa huwa bi'aidi alladhi akhrajuhum. Dan secara otomatis rumah-rumah itu, tanah-tanah itu akan menjadi milik orang-orang yang mengeluarkan, milik kaum muslimin. Wa aqarrahum ala bai'ur, dan tentunya Rasulullah akan membiarkan para sahabat yang telah memiliki tanah-tanah itu, rumah-rumah itu, untuk menjual belikannya dan menyewakannya dan menempatinya untuk tinggal atau mengambil manfaat daripada wahada munafin li ahkami fuquhil anwa. Dan ini tentunya bertentangan dengan kemenangan yang diraih dengan peperangan. Intinya begini, ketika Makkah ditaklukkan, kenapa tidak dibagi-bagi tanahnya? Kenapa tidak diambil sebagai ganimah? Kenapa? Karena tidak adanya ini di tempat-tempat yang lain, di kejadian-kejadian peperangan yang negeri ditaklukkan dengan peperangan, tapi Makkah ditaklukkan dengan apa? Dengan sulh. Ini alasan mereka. Kenapa kondisi Makkah tidak sama seperti apa? Tidak seperti peperangan-peperangan yang lain yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Ya, secara otomatis rumah tanahnya akan menjadi milik kaum muslimin. Kok kenapa? Penduduk Makkah tetap mereka memiliki tanahnya masing-masing, barakallahu fik, rumahnya masing-masing, mereka tidak diusir, barakallahu fik. Masya Allah. Wa qad sarraha bi idafati ad-duri ila ahliha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan rumah-rumah itu, tanah-tanah itu ke pemilik mereka masing-masing. Faqala man dakhala dara Abi Sufyan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, fahuwa amin. Man dakhala dara fahuwa amin. Ya, masing-masing tetap menjadi pemilik. Qala arbabul anwa. Maka berkatalah kelompok yang menyatakan bahwa kota Makkah ditaklukkan dengan peperangan. Lokana ada salahahum lam yakun li amanihi al muqayyad bi dukhuli kulli wahidin darahu wa iglaqi babahu wa ilqa'i silah qai wa lam yuqatilhum Khalid bin Walid hatta qatala minhum jama' wa lam yunkir alaih wa lam qatala Maqisa ibn Subab Abdullah ibn Hatal wa man dhakara ma'ahuma wa man dhukira ma'ahuma fa inna akda sulhi law kana qad waqa lastathna fihi haula'i qat'an. Kelompok yang mengatakan bahwa maka ditaklukkan dengan peperangan, law kana qad salahahum lam yakun li amanihi al-muqayyad bidukhuli kulli wahidin darah. Seandainya Rasulullah SAW telah melakukan sulh perdamaian dengan Abu Sufyan mewakili orang Quraisy, orang Makkah. Lam yakul li amanihil muqayyad bi dukhuli kulli wahidin ibdarah. Rasa aman itu, keamanan itu tidak perlu diberi kait batasan. Siapa yang masuk ini maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Maka siapa masuk rumahnya tidak perlu. Tidak perlu ada. Kalau memang itu sulh ya sudah aman, aman semua aja. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak perlu tutup pintu. Kalau memang itu sulh, barakallahu fiik. Tidak perlu tutup pintu. Wa ilqahi silahahu faidah. Tidak perlu dibuang atau disimpan itu pedang. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena sudah sulh. Walam yuqatilhum Khalid bin Walid hatta qatala minhum jama'. Dan Khalid bin Walid pun tidak akan menyerang mereka sampai terbunuh beberapa orang. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari itu. Walamma qatala Maqisa bin Subabah wa Abdullah bin Khatal wa man dhukira ma'ahuma. Dan ketika Rasulullah SAW merintahkan untuk membunuh Subabah, ini Maqisa bin Subabah dan Abdullah bin Khatal, dan disebutkan dan siapa yang disebut bersama dengan keduanya, aina kadasulillahu kana qad waqa lastathna bihi haula'i qat. Seandainya memang betul-betul kota Makkah itu ditaklukkan dengan sulh, barakallahu fikum, maka niscaya mereka ini akan dikecualikan. Semuanya aman kecuali fulan. Barakallahu fikum. Maka tidak, ketika tidak ada pengecualian ini, berarti kota Makkah ditaklukkan dengan perang. Wala nakala wala nukila hada wa hada. Dan niscaya akan dinukilkan ini semuanya. Baik. Walaupun tidak sulhan dan seadanya ditaklukkan kota Makkah karena atau dengan cara damai, lam yuqatilhum. Rasulullah SAW tidak perlu memerangi mereka. Walid tidak perlu membunuh beberapa orang. Waqad qala fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qulu. Sementara Rasulullah sendiri sudah mengatakan fa in ahadun, nanti ketika itu Rasulullah SAW berpidato setelah ditaklukkannya kota Makkah, beliau mengatakan fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang nantinya mau masuk ke kota Makkah untuk memerangi penduduknya dengan alasan bahwa dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah dengan peperangan, menunjukkan bahwa Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah dengan peperangan. Kalau ada orang nanti akan mendatangi kota Makkah memerangi penduduknya dengan alasan bahwa Rasulullah dulu pernah berperang dalam kota Makkah, sampaikan kepada mereka, innallaha adina li rasulihi ma lam ya'dakum wa lam ya'dan lakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan untuk Rasulnya dan kalian tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Berarti kota Makkah adalah kota yang ditaklukkan dengan peperangan. Karena Allah telah mengizinkan Rasulnya untuk menaklukkannya dengan peperangan. Sementara yang lainnya tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'lumun anna hadal id al-mukhtas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama huwal ibnu fil qital. Dan diketahui bahwa izin ini yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW adalah izin untuk berperang. La bisulh, bukan izin untuk melakukan perdamaian. Fa innal idna bisulhi am. Karena izin untuk melakukan sulh umum. Barakallahu fikum. Baik. Dimanapun, kapanpun silahkan. Tapi ketika hukum asal dari kota Makkah haram berperang di dalamnya, maka tentunya apa? Ketika Rasulullah berperang, itu adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Berperang adalah izin khusus. Barakallahu fikum. Ada pun suruh, silahkan suruh. Dengan siapapun melakukan suruh. Tapi karena itu adalah izin khusus, maka itu adalah peperangan. Barakallahu fikum. Wa aidan, dan juga barakallahu fikum, la bisulhi fa innal idna fi sulhi am. Wa aidan, dan juga falau kana fatuha sulha, seandainya maka ditaklukkan dengan perdamaian, lam yakul innallaha kad ahallaha lahu sa'atan min nahar. Seandainya kota Makkah itu ditaklukkan dengan perdamaian, maka Rasulullah tidak akan mengatakan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan untuk Rasulnya sesaat di siang hari. Barakallahu fikum. Halal apa? Halal untuk berperang. Fain haidha mutihat sulha anat baqiyah ala hurmatiha. Karena seandainya ditaklukkan dengan peperangan, dia tetap tidak perlu ada izin-izinan, karena memang tetap dia dalam kondisi aman-aman saja. Tidak ada peperangan kok. Barakallahu fikum. Karena hukum asalnya, maka dilarang berperang. Ketika berperang, itu adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Walam takhruj bisulhi anil hurmah. Dan seandainya Rasulullah SAW melakukannya dengan sulh, maka tidak keluar dia dari kondisi keharamannya. Barakallahu fiik. Waqad akhbara bi annaha fi tilka saati lam takun haraman. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan pada saat itu bahwa kondisi ketika beliau masuk ke dalam kota Makkah tidaklah haram, karena sudah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha ba'da inqidha'i sa'atil fa'al harbi adat ila hurmatiha al-ula. Dan bahwa setelah selesainya peperangan, maka keharamannya pun kembali sama seperti sedia kala. Tidak ada seorang pun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam kota Makkah dalam rangka perang kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka izin itu pun cuma sesaat di siang hari. Dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, tempat itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan. Barakallahu fiik. Diizinkan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun cuma sesaat. Setelah itu kembali pengharaman sampai hari kiamat. Wallahul musta'an. Barakallahu fiik. Kita akan berusaha sampai sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan dan membukakan untuk kita pintu ilmu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.